Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin ayyuhal ikhwah ahibbati fillah rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Lum'atul I'tiqad, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan pendapat atau ucapan para a'immatus salaf terkait dalam perihal sifat-sifat Allah. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah, apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Abdullah, terhadap hadis atau sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, inna allaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu turun ke langit dunia. Demikian pula inna allaha yura fil qiyamah, Allah itu dilihat di hari kiamat nanti, dan yang lainnya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Terkait bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh hambanya, maka dalam hal ini ada kelompok yang mereka itu menetapkan dengan penetapan yang melampaui batas, atau apa yang diistilahkan sifat ghulu, sifat atau sikap melampaui batas dari kalangan sufiyah, yang mereka mengatakan bahwa Allah itu dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Allah itu dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang bertolak belakang dari faham yang dianut oleh sufiyah ialah Mu'tazilah. Adapun Mu'tazilah, mereka mengingkari dengan pengingkaran mutlak. Allah tidak dilihat, jangankan di dunia, di akhirat pun juga tidak bisa dilihat. Mustadillan biqaulihi azza wa jalla, mereka berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang tersebut dalam surat Al-A'raf. Allah menghikayatkan tentang apa yang dikatakan Musa. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, berkata Nabi Musa AS, wahai yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, yang mengurus segala urusanku, arini anzur ilaik, tampakkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Tampakkanlah kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, kamu tidak akan melihatku. Kata mereka, lan di sini tufidu ta'bid. Lan di sini mengandung kepada faedah, yaitu Allah tidak akan bisa dilihat selama-lamanya sampai di akhirat pun. Naam. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah, kalian akan melihat Rabb kalian, kalian akan melihat Sang Pencipta kalian pada hari kiamat. La tudharun wa la tudhamun kama tara al-qamar lailatal badr. Dalam kondisi tidak tersilaukan, dalam kondisi tidak berdesak-desakan, seperti seorang ketika menyaksikan melihat rembulan dalam keadaan tidak tersilaukan dan dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Dan asyibh di sini, penyerupaan di sini bukanlah penyerupaan kepada bahwa Allah Azza wa Jal wujuduh, adanya itu seperti rembulan. Namun asyibh di sini ialah penyerupaan kepada jaliyatuhu subhanahu wa ta'ala, jelasnya dan terangnya dan tidak tersamarkannya oleh siapapun kecuali orang-orang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yaitu orang-orang yang Allah azza wa jalla beritakan, la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim. Orang-orang yang mereka itu tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perihal isbat ditetapkannya bahwa Allah itu dilihat, Ahlussunnah sebagai umat wasatan, umat tengah-tengah, mereka berpendapat bahwa Allah tidak dilihat di dunia namun dilihat di akhirat. Allah tidak dilihat di dunia namun dilihat di akhirat. Demikian pula qauluhu ta'ala, walladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik itu balasannya jannah dan juga ziyadah. Qala al-mufassirun, berkata banyak para ulama al-tafsir, makna ziyadah ialah ru'yatullah, an-nadaru ila wajhillah. Seorang akan melihat wajah Allah. Kita kembali apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad terkait dengan berita-berita yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, di mana Allah itu ketika menyebutkan dan mengkhabarkan sifatnya baik yang ada pada Al-Quran maupun dalam hadis, sikap kita adalah nu'minu biha, kita mengimaninya, kita mengimaninya. Demikian pula nusaddiqu biha, membenarkan. Dan sering yang namanya keimanan itu seiring dengan itu tasdiq, iman yang sahih, iman yang benar pada seorang, iman yang mewariskan kepada pembenaran. Karena kalau iman dalam keadaan tidak mewariskan kepada pembenaran, yang diistilahkan kepada keraguan, bahkan bertolak belakang antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hatinya, itulah ciri daripada seorang yang terjangkit kepada kemunafikan. Yuhiru al-haq, dia tampakkan kebenaran, dia tampakkan menyepakati, tetapi yubtinul kufur, menyembunyikan kekufuran. Dan tidak demikian yang namanya iman. Iman yang menghasilkan, iman yang membuahkan, iman yang di situ membawa kepada pemiliknya sampai tingkatan rasa manis iman itu bisa dirasakan kalau keimanan yang mewariskan di antaranya kepada sikap tasdiq, sikap di mana seorang membenarkan. Demikian pula kata beliau wala kaif, yaitu tidak menanyakan tentang bagaimananya, seperti turunnya Allah, seperti turunnya Allah. Tidak sepantasnya seorang membuka sedikit pun dalam hatinya, terbetik dalam benaknya, kalau Allah turun terus bagaimana Allah turun, kalau turun terus bagaimana Allah turun. Sementara Ahlu Sunnah meyakini kaidah yang sudah sering kita ulang, kaidah yang sering kita ulang dalam menyikapi sifat-sifat Allah, maka Allah terkait dengan sifat-sifatnya yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka ma'lumatun bi'tibar wa majhulatun bi'tibarin apa? Akhar. Setiap lafaz yang memberitakan tentang sifat Allah itu ma'lumatun lana bi'tibar, dikenali oleh kita, ditinjau dari satu sisi, yaitu maknanya seperti nuzul, seperti turun. Semua faham apa itu makna turun. Semua faham apa itu makna turun. Tetapi dikatakan wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Majhulah, tidak diketahui oleh kita, tidak diketahui oleh kita, ditinjau dari sisi yang lain. Yang dimaksud ialah dari sisi bagaimananya, bagaimananya. Jangankan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya Allah itu khalik, Allah itu pencipta, dan kita makhluk. Sesama makhluk pun kadang seorang tidak menjangkau, kadang seorang tidak menggapai, kadang seorang tidak mengetahui bagaimana turunnya salah satu makhluk dari makhluk Allah. Contohnya malaikat. Ada yang tahu tentang kaifiyah turunnya malaikat? Nah, jangankan kepada malaikat, makhluk-makhluk yang dalam kondisi mungkin sama jenisnya kita dengan yang lain, manusia, seorang kadang dari ketinggian turun dari tempat yang rendah, pada sebagian pihak tidak menjangkau dan tidak memahami orang ini turun bagaimana. Kan demikian. itu kalau sesama makhluk itu saja sudah memungkinkan untuk tidak bisa menggapai dan menjangkau, terus bagaimana seorang memaksakan diri, mengharuskan bahwa turunnya Allah itu sama dengan turunnya makhluk, dilatar belakangi karena penamaan, dilatar belakangi karena pengistilahan sama-sama dengan istilah turun. Nah, jadi di sini salah satu paham yang terus diingatkan kepada kaum muslimin adalah tidak sepantasnya kaum muslimin menanyakan tentang bagaimananya. Oleh karena itu para ulama seringkali mengingatkan la kaif, yaitu tidak menanyakan tentang bagaimananya. Tidak menanyakan tentang bagaimananya. Maka di situ juga diingatkan la makna. Juga tidak ada makna. Yang dimaksud terhadap setiap sifat kita diajarkan tidak boleh menanyakan bagaimananya, dan juga tidak ada makna. Yang dimaksud ialah la nuthbitu laha ma'nan yukhalif zahiruha. Tentunya setiap lafaz memiliki makna. Tentunya setiap lafaz itu memiliki makna. Terus apa ucapan para ulama? Apa makna seperti ucapan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan dalam menyikapi sifat-sifat Allah dikatakan tidak ada makna, seperti nuzul itu ada maknanya, turun, dan semua kita tahu makna turun. Tapi kenapa para ulama menekankan tidak ada makna di situ? Yang dimaksud tidak ada makna di situ, jangan sampai kita menetapkan sebuah makna yang menyelisihi dari makna yang zahirnya, dari makna yang difahaminya. Nah, sebagai contoh dalam sifat-sifat yang ditakwil, sebagai contoh dalam sifat-sifat yang ditakwil yang dipalingkan maknanya. Ada pihak-pihak yang mereka menafsirkan dan mentakwilkan memaknai salah satu sifat dari sifat Allah, contohnya tangan, yadun. Allah punya tangan dan namanya tangan makna yang jelas. Namanya tangan makna yang jelas, secara makna jelas. Tetapi secara kaifiyah, secara kaifiyah, bagaimana wujud dan bentuk tangannya, itu yang kemudian kita diberhentikan, itu yang kemudian kita disuruh diam. Tidak boleh tajawuz, tidak boleh kemudian kita melanggar batasan-batasan dalam memahami tentang sifat-sifat Allah. Tangan. Sampai-sampai karena mereka kekhawatirannya, kalau sampai ditetapkan Allah itu memiliki tangan, berarti nanti konsekuensinya akan menyerupakan dengan istilah itu kepada apa yang ada pada makhluk, dengan tujuan mereka menyucikan Allah, akhirnya apa? Ditakwilkan. Oh, ternyata tangan yang dimaksud ya bukan tangan, tetapi apa? Kekuatan. Nah, tangan itu kekuatan. Andai kata betul demikian, terus bagaimana menafsirkan qaulu ta'ala? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahud, mereka menisbahkan kepada Allah bahwa Allah itu kikir. Yahud mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu, tidak memberi kepada siapapun katanya. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Justru tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka terlaknat dengan penisbahan ucapan tersebut untuk Allah. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan Allah itu terbentang. Naam. Kalau kedua tangan Allah diartikan kekuatan, berarti kekuatan Allah terbatas, kan begitu? Kekuatan Allah terbatas. Sementara sifat Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan ilmunya, tidak terbatas. Tidak ada satupun yang mampu menjangkau tentang luasnya ilmu Allah, kekuatan Allah pun demikian. Nah, sebagaimana dalam hadis qudsi, kalau saja semua manusia itu mukmin, dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Error ya, kalkulatornya itu enggak mungkin, enggak sanggup. Semua beriman kepada Allah tidak mempengaruhi singgasananya Allah. Tapi kalau manusia, jangankan mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, satu tokoh, seorang tokoh, ya, apakah disitu mungkin calon presiden atau seorang anggota legislatif, semua penduduk Semarang sini memilih dia, itu kan sudah pengaruh kan begitu ya. Semua penduduk Semarang ini tidak memilih, kan berpengaruh kan begitu. Itu namanya manusia. Itu namanya apa? Manusia. Demikian pula sebaliknya, kalau saja Allah menghendaki seluruh umat dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman itu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, juga tidak mempengaruhi tentang singgasana Allah, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu ghani, Allah itu maha kaya raya, dan tidak perlu dan butuh kepada siapapun. Sehingga dalam hal ini disebutkan dan diberikan tanbih oleh Syekh Nutsaimin, kama fa'alahu ahlu ta'wil, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'wil. Mereka memaknai sifat Allah dengan makna yang tidak sesuai dengan zahirnya, tidak sesuai dengan yang dimaksud dan yang dikehendaki. Sebagai contoh, mereka memaknai sifat Allah ghadab, enggak mungkin Allah marah. Tidak mungkin Allah marah. Nah, karena mereka bermula memahami makna marah itu ialah ghalayan ad-dam, bergejolaknya darah, gemuruhnya darah yang ada dalam dada manusia, sehingga lepas kontrol, tidak terkendali, dan enggak mungkin itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda dalam memahami makna marah sudah dari pemahaman diri Anda, sehingga hal itu tidak mungkin diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita dengarkan bahwa sifat-sifat Allah itu yaliku bijalalih, sesuai dengan kelayakan Allah, tidak ada unsur keserupaan, tidak ada unsur kesamaan. Nah, maka dari situ mereka mentakwil, mereka menafsirkan, oh tidak marah. Tapi yang dimaksud iradatul intiqam, marah ditafsirkan Allah menghendaki untuk memberikan balasan. Allah memberikan balasan. Nah, Allah tidak marah. Tapi yang dimaksud ialah menghendaki memberikan balasan kepada orang-orang yang mereka itu melanggar perintah Allah. Qala wa laysa muraduhu nafyu al-ma'na sahih, dan bukanlah yang dimaksud atas ucapan Imam Ahmad ialah meniadakan makna yang sahih, al-muwafiq li zahiriha, terhadap makna yang sesuai dengan zahirnya, alladhi fassaraha bihi salaf, sebagaimana yang ditafsirkan para ulama salaf. Fa in hadza thabitatun atau thabitun, karena yang demikian ini perkara yang telah ada dan ditetapkan. Wa yadul ala hadza qauluh, dan yang menunjukkan hal ini ialah apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Wa la naruddu syai'an minha, kita ini tidak menolak satu pun sifat-sifat Allah, tidak boleh. Karena ada pihak-pihak yang mengatakan, adapun kalau sifat ini ketika dicermati, ketika dipelajari, tidak bisa dicerna oleh akal. Enggak mungkin Allah marah. Enggak mungkin Allah mencintai. Namanya cinta itu apa? mail, mailun nafs. Allah mencintai hambanya, istilah cinta adalah apa? Ada kecondongan jiwa, berarti Allah condong. Yang mengharuskan Allah tidak adil, begitu kata mereka. Nah, ketimbang kita berburuk sangka kepada Allah, itu pura-pura mereka. Ketimbang kita menyangka Allah itu tidak adil, lebih baik kita tafsirkan makna cinta kepada makna yang lain. Selamat, padahal tidak selamat. Begitu. Hati-hati. Hati-hati trik, hati-hati slogan-slogan, hati-hati dari tipe orang-orang yang berpura-pura sok mensucikan, tetapi jatuh dalam perkara lubang yang mengerikan. Wal'iyadubillah, wal'iyadubillah. Seorang kadang terjerumus kepada neraka. Salah satu contohnya, orang-orang yang sepertinya gencar menampakkan keislaman seperti Syiah, kaum Syiah. Syiah bertendensi, berkedok, bertopeng, berpura-pura sebagai Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait. Cinta kepada orang dalamnya, keluarga besarnya Nabi. Nah, itu kedoknya. Sampai-sampai mereka mengatakan pembelaan mati-matian, pembelaan besar-besaran bahwa ayahanda Ali bin Abi Thalib itu meninggalnya bukan dalam kondisi kafir. Tidak mungkin, katanya. Nah, terbunuhnya Husain, padahal mereka juga yang besar-besaran andil dalam kasus terbunuhnya Husain, cucu Rasul. Mereka hari ini berpura-pura menikam-nikam badannya dengan mengatakan ini sebagai bentuk meratapi kematian Husain. Padahal mereka adalah orang yang ikut andil ketika terbunuhnya Husain. Itulah kaum Syiah. Mereka berpura-pura mengatakan bahwa kami juga punya periwayatan-periwayatan dalam hadis, kami juga punya tafsir-tafsir Al-Quran. Baik, kalau tafsir Al-Quran yang mereka tafsirkan itu menyimpang, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika terjadi iskal, terjadi problem, ketika terbunuh seorang di masa itu dan tidak ada satupun yang mengaku, maka Allah perintahkan untuk menyembelih seekor apa? Sapi betina, supaya nanti salah satu anggota tubuh sapi tadi dipukulkan kepada sang mayit dan akan hidup kembali dan ditanya siapa yang membunuhmu. Ketika Allah turunkan idbahul baqarah, sembelilah sapi betina, mereka menafsirkan sembelilah Aisyah. Mungkinkah Ummul Mukminin dibunuh? Mungkinkah istri Rasul alaihi salatu wassalam, Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang sangat jujur, putri seorang laki-laki yang jujur, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan, ditafsirkan dengan demikian rupa? Begitulah mereka berpura-pura. Berlebihan mereka dalam membela Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan bahwa Abu Bakar khianat, Umar khianat, Uthman khianat, karena khalifah itu sepantasnya diberikan langsung kepada Ali dan tidak melalui tahapan-tahapan itu. Bahkan lebih jahat lagi, mereka mengatakan jangankan Abu Bakar yang khianat, Jibril pun khianat. Sesungguhnya wahyu harus diturunkan kepada Ali, tapi salah alamat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan yang semacam ini bukanlah sebuah propaganda. Kita membakar semangat kaum muslimin untuk benci kepada Syiah, tidak, tetapi kenyataan pada kitab-kitab mereka. Seperti mereka mencanangkan adanya apa? Nikah mut'ah, yang disilakan kawin kontrak. Nyata-nyata dalam ajaran mereka bahwa keturunan seorang anak yang diperoleh dari nikah kontrak lebih afdal ketimbang keturunan dari seorang laki-laki yang menikah dengan seorang istri yang sah. Dan barang siapa yang mengingkari nikah mut'ah, kafir. Barang siapa yang mengingkari adanya nikah mut'ah, maka kafir. Nah, kalau seorang dengan ajaran yang sesat, seorang dengan perkara yang batil diingkari, justru yang mengingkari dikafirkan, ajaran yang mana yang kemudian itu dikatakan sebagai ajaran yang mengatakan itu ajaran Ahlul Bait? Tidak mungkin Ahlul Bait mengajarkan demikian. Tidak mungkin keluarga Nabi itu mengajarkan demikian. Abbas bin Abdul Muttalib tidak mungkin mengajarkan demikian. Demikian pula Ali bin Abi Thalib tidak mungkin mengajarkan demikian. Demikian putri beliau Fatimah bintur Rasul tidak mungkin mengajarkan demikian. Dan kalau kita mungkin mau mencermati orang tua mana yang kemudian rela putrinya dinikahi laki-laki dengan nikah kontrak, kamu berani berapa 1 jam? Ini mahar saya. Selesai, kembalikan kepada orang tuanya. Ayo, siapa lagi yang maju mengontrak anak saya? Orang tua siapa? Nah, bahkan sejahat-jahatnya firqah-firqah yang ada pada Islam tidak punya keyakinan semacam ini. Nah, fa ahibbatil kiram, maka jangan kemudian seorang terkesima, jangan pula seorang terpedaya dengan orang-orang yang mereka itu berkedok menampakkan seolah-olah kepada kebaikan dan keindahan, tetapi di balik tameng, kedok dan topengnya itu menyimpan kebusukan. Berkata Syekh Shalih Al-Haidan, qala hafizahullah, wa yakunu dararul afkar akhtar. Kata beliau, kejelekan yang diakibatkan, bahaya yang akan timbul dari sebuah pemikiran yang sesat, dari sebuah pemikiran yang jelek, itu lebih bahaya, demikian pula a'zam dan besar bahayanya, idza lubisa bilubsit tuqa, kalau kemudian para pemikir-pemikir yang jahat, para pemikir-pemikir yang menyimpang, para pemikir-pemikir yang mengajarkan kebatilan tadi, pemikirannya dibungkus dengan bungkusan bahwa dia sebagai seorang yang melaksanakan ketakwaan. Wa hubbul khair wan naf', lebih-lebih orang tadi menampakkan cinta kepada kebaikan, lebih-lebih orang tadi menampakkan senang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itu bahaya. Itu lebih bahaya ketimbang musuh Islam yang terang-terangan memerangi kita dengan senjata. Orang kafir tidak suka kepada kita, mencela Nabi kita, jelas bagaimana kita menghadapinya. Tetapi bahaya itu akan lebih besar bahayanya kalau muncul seorang sosok yang membawa kepada pemikiran yang menyimpang, kepada pemikiran yang di situ batil, tetapi dihiasi dengan hiasan-hiasan yang bagus. Tidak sedikit seorang ketika menyaksikan para pembawa pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan mengatakan, mungkinkah orang seperti itu sesat? Mungkinkah kelompok seperti itu sesat? Dia itu ibadahnya rajin, masya Allah, kalau sholat tidak pernah tidak menangis, mesti menangis. Iya. Nah, bicaranya lembut, akhlaknya bagus, suka berbuat baik. Kalau ada event, ada perkara-perkara yang memberi manfaat pada pihak lain, dia orang yang paling pertama dan suka memberikan contoh kepada yang lain, walaupun ajarannya apa? Menyimpang. Berkata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, tatkala memberikan bimbingan bagaimana seorang muslim itu ketika mengambil ilmu dan belajar. Bagaimana seorang muslim ketika mengambil ilmu dan belajar. Qala ammal alim, adapun seorang alim, seorang yang nampak dia menjadi seorang pengajar, nampak dia sebagai seorang penceramah, nampak dia sebagai seorang pemberi manfaat, nampak dia sebagai seorang yang memberikan petunjuk hal-hal yang baik. Qala yu'khad anhu ilmu awalan, maka yang namanya seorang alim itu yang pertama kali diambil tentang ilmunya, wa yu'khad anhu manhajan thaniyan, dan juga diambil darinya tentang metode dia dalam menjalani agama, manhajnya. Apakah manhajnya dalam akidah ini betul-betul manhajnya, manhaj yang sahih? Jangan-jangan dia kuburi, jangan-jangan dia seorang yang mengkultuskan kepada kuburan, ramai-ramai mengagungkan. Ya, tidak sedikit di masa sekarang kaum muslimin berbondong-bondong, walaupun dengan istilah-istilah ziarah, ziarah ke kuburan wali, bahkan terhadap wali tertentu sebagian pihak meyakini dituju karena wali inilah yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini kesyirikan. Nah, mereka berteori tidak mungkin yang namanya seorang hamba seperti kita ini, kita kan bukan golongan nabi, bukan golongan wali, bukan golongan orang soleh, bukan golongan sahabat, bukan golongan tabiin dan seterusnya. Kita ini sudah habis, bukan termasuk golongan yang mana. Sehingga tidak mungkin ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika langsung itu terkabulkan. Mereka berteori taubahnya seorang rakyat jelata. Kita ini bukan bupati, kita bukan gubernur. Mau meminta sesuatu kepada presiden kok bisa langsung? Gak mungkin. Rakyat jelata yang namanya meminta, mengeluhkan sesuatu kepada presiden, itu harus melewati tangga-tangga. Ngurus dulu ke RT, kan begitu ya. Ke Pak Lurahnya, ke Pak Camatnya, ke Bupatinya, ke Gubernurnya, terus. Itu pun juga kadang-kadang tidak diterima. Katanya begitu. Nah, ya betul kalau urusannya dengan presiden. Tapi kita urusannya bukan demikian. Nah, karena Allah sendiri yang memerintahkan, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah kepadaku, aku pun akan melihat ataupun mengingat kalian. Fa idza sa'alaka anni fa inni qarib mujibu da'wata da'i idza da'an. Jika ada hamba-hambaku yang langsung meminta kepadaku, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan aku dekat dan aku mengkabulkan siapapun yang mereka itu meminta kepadaku. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik bukan hanya secara khusus di kalangan umat beliau, tetapi beliau yang terbaik atas seluruh manusia, juga tidak mengajarkan dengan istilah yang namanya meminta itu harus tawassulan. Datang ke kuburan, mendatangi kuburan orang-orang soleh, dan meminta supaya orang soleh tersebut menjadi penyampai hajat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua perkara yang tidak disyariatkan. Itu semua perkara yang sesungguhnya tidak jauh dengan apa yang dilakukan kaum musyrikin, yang mereka itu mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami itu tidaklah mengibadahi kubur, mengibadahi berhala-berhala yang ada, kecuali berhala-berhala itu sebagai penyampai, penyampai tujuan dan maksud kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita kembali kepada apa yang tadi disebutkan, bahwa wa yadullu ala hadza qawluhu wa la naruddu syai'an minha wa nasifu mimma wasafa bihi nafsuh. Dan kita pun menyifati dengan apa yang Allah sifati dirinya, wa la nuzilu anhu sifatan min sifatih. Kita juga tidak menghilangkan satu sifat dari sifat-sifat Allah, li syana'atin syuniat, karena adanya pihak-pihak yang kemudian menuduh bahwa tidak mungkin seperti ini, sifat-sifat yang buruk ini jelek kalau dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala na'lam kaifa kunha dhalik, kita pun juga tidak mengetahui bagaimana hakikat yang sesungguhnya dari setiap masing-masing sifat. Fa inna nafyahu liraddi syai'in minha, karena sikap yang dimana seorang meniadakan dalam perihal yaitu menolak salah satu darinya, demikian pula wa nafihi li ilmi kaifiyatiha, meniadakan tentang keilmuan, pengetahuan tentang bagaimananya dalil ala isbat al-ma'na al-muradu minha, yang dikatakan oleh Imam Ahmad dengan itu menghendaki sebagai petunjuk, sebagai bukti yang menunjukkan bahwa dengan itulah ditetapkan makna yang dimaksud, makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang berikutnya, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, berkata Abu Abdullah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Syafi'i itu tersohor dengan nisbahnya al-Syafi'i. Sementara nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris radhiyallahu an. Hanya di negara kita akhirnya seringkali menjadi nama-nama akrab. Ada orang namanya Syafi'i, ada orang namanya Hambali, lengkap ya. Ada orang namanya Hanafi, iya. Malik pun juga ada. Nah, juga kitab-kitab sahih seperti nah, ada orang namanya Bukhari, ada namanya Muslim, ada namanya Tirmidzi, ya. Masya Allah, di Indonesia ini ulama-ulama besar ada di negara kita. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu jauh-jauh ke Saudi. Antum cari aja. Nah, di sana ada Imam Tirmidzi, nah, ada Syafi'i. Tapi tentunya Syafi'i zaman sekarang beda dengan Syafi'i yang dulu kan begitu ya. Baik. Apalagi di zaman sekarang itu istilah masyayikh, istilah masyayikh, syekh fulan, syekh fulan, itu laku laris manis. Yang dikatakan laku laris manis, yang pada asalnya istilah syekh itu kepada panggilan keakraban seorang atas yang lain. Antum kalau ke Saudi ya, ya pasang aja jenggot yang panjang, pakai jubah, terus bajunya di situ tidak musbil, masih kafalu ke syekh, dari mana kamu kan begitu ya. Nah, pulang masya Allah saya sudah dipanggil syekh, berarti sudah pantas apa ngajarkan begitu ya. Allah musta'an. Karena banyak orang yang keblinger, tahu keblinger enggak? Demikian pula banyak orang yang gede rumongso, tahu enggak gede rumongso ini? Ini bahasa-bahasa yang mudah-mudahan banyak memahami. Banyak orang yang terkesima, banyak orang salah alamat. Tidak ada yang dipanggil syekh kecuali ustaz saya, dia disyekhkan. Sehingga yang lain bukan masyayikh, yang lain bukan apa? Masyayikh. Oleh karena itu ilmu yang pantas diambil hanya dari dia, adapun dari yang lain jangan. Nah, ini kadang orang salah alamat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan beriman pula dengan apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkara yang mudah. Kita mengimani Allah, mengimani segala apa yang datang dari Allah. Yang berikutnya ialah ala muradillah, dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Banyak kadang kita mengaku kita beriman kepada Allah dengan apa yang Allah turunkan, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudahkah keimanan kita kepada Allah, mengimani yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Belum tentu. Naam. Wa amantu bi rasulillah, aku pun mengimani Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah itu taba'an iman billah. Mengimani Rasul itu karena Allah merintahkan untuk kita beriman kepada Rasul. Karena Rasul itu manusia, tidak mungkin kita berlebihan dalam menempatkan di atas kemanusiaan beliau. Nah, maka Syekh Muhammad Ibn Utsaimin mengatakan bahwa yang dimaksud Allah mengkaruniakan, Allah menganugerahkan kepada kaum muslimin diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu bukan semata-mata dengan kelahiran beliau, tetapi karunia yang agung ialah diutusnya beliau, dinobatkannya beliau menjadi seorang rasul. Rasul. Amantu bi Rasulillah, aku beriman. Mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah utusan Allah, wa bima jaa'a an Rasulillah, dan mengimani apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Ini juga tidak mudah. Semua kita bisa mengaku beriman kepada Rasulullah, mengimani Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, mengimani bahwa Nabi kita Muhammad seorang rasul, mengimani apa yang beliau bawa, Al-Quran maupun hadis-hadisnya. Tetapi apakah kemudian seorang ketika mengimani, mengimani Rasulullah, mengimani apa yang beliau bawa, sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, belum tentu. Dan kalau sampai seorang pada tingkatan mengimani Rasul, mengimani apa yang beliau bawa, kemudian dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang beliau kehendaki, itu pun juga tidak bermanfaat. Tidak apa? Bermanfaat. Nah, sebagaimana maklum dalam persyaratan seorang menjalankan ibadah, adanya niat, demikian pula apa? Mutaba'ah. Taib, insyaAllah penjabaran daripada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah akan kita sampaikan pada jalsah kita ataupun pertemuan kita ba'da salatul zuhur insyaAllah. Kita cukupkan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Hafizakumullah.